بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادئي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين المتوضئ يبدأ بيمينه. Orang yang berwudu memulai dengan sebelah kanannya, anggota tubuh yang kanan. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala hadatsana An-Nufaili. An-Nufaili namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Nufail An-Nufaili Al-Hirani Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail An-Nufaili Abu Ja'far Al-Harrani Thiqatun Hafid, rawi yang thiqah dan hafid. An-Nufaili Al-Harrani. Qala akhbarana Zuhair, huwa Zuhair bin Muawiyah kama sayati. Qala akhbarana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi An Abi Salih As-Samman, namanya Zakwan As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza labistum," apabila kalian mengenakan pakaian, "wa idza tawaddatum," dan apabila kalian berwudu, "fabda'u bi ayaminikum," maka mulailah dengan anggota sebelah kanan kalian. Qala asy-syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun ala syartil Bukhari. Naam, ala syartil Bukhari, karena An-Nufaili min rijalil Bukhari wa laisa min rijali Muslim. An-Nufaili hadha termasuk Rijal Bukhari, dia bukan Rijal Muslim. Al-hadithu akhrajahu Ibnu Majah faqala haddathana Muhammad ibn Yahya wa Muhammad bin Yahya al-Zuhli, dikenal dengan Al-Imam al-Zuhli. Qala haddathana Abu Ja'far An-Nufaili, yang di atas An-Nufaili Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail An-Nufaili Al-Harrani. Qala haddathana Zuhair bin Muawiyah bihi wa laysa fihi idza labistum. Tapi tidak ada pada riwayat Ibnu Majah lafaz idza labistum, kalau kamu berpakaian. Lafaznya hanya idza tawaddatum, kalau kamu berwudu. Qala rahimahullah wa amma at-Tirmidhi fa rawahu fa qala hadathana Ali ibn Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadathana Abdul Samad ibn Abdul Warith qala hadathana Syu'bah an al-A'mash bihi fil libas, dari Al-A'mash tentang masalah pakaian saja, tidak membahas masalah wudu. Min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dari perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengenakan pakaian memulai dengan sebelah kanan. Tindakan Rasul, bukan sabda Rasul. Dan hanya membahas masalah pakaian, tidak membahas masalah wudu. Itu riwayat At-Tirmidzi. Thumma qala, kata At-Tirmidzi setelah itu, wa qad rawa ghairu wahidin hadzal hadits an Syu'bah bi hadzal isnad wa lam yarfa'hu. Ada banyak orang atau banyak rawi meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah dengan isnad yang sama tetapi tidak memarfu'kannya. Tidak meriwayatkan secara marfu. Wa innama rafa'ahu Abdus Samad. Itu dimarfu'kan oleh Abdus Samad saja. Ini Abdus Samad bin Abdul Warid saja. Intaha. Selesai ucapannya Al-Imam Tirmidzi. Dari ucapan Tirmidzi ini beliau hendak menjelaskan bahwasanya rawi-rawi yang lain meriwayatkan dari Syu'bah mauquf. Mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abdus Samad bin Abdul Warith saja yang meriwayatkan secara marfu tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, qala Syekh setelah itu, qala Syekh rahimahullah wa dhahir annahu haditsun akhar. Yang zahir ini hadis yang lain, bukan berkaitan dengan hadis yang kita bahas. Wahwa bi sanadin akhar ila al-A'mash kama tara, dan juga dengan isnad yang lain lagi sampai kepada al-A'mash juga seperti yang kamu lihat sendiri. Wallahu a'lam. Artinya untuk riwayat Tirmidzi ini enggak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita bahas sekarang. Sehingga hadis yang kita kaji sekarang ini haditsun sahih ala syartil Bukhari. Kalau riwayatnya Abu Dawud ada lafaz libas dan wudu, lafaznya Ibnu Majah tanpa libas, tanpa pembahasan pakaian, hanya pembahasan masalah berwudu saja. Dan yang kita inginkan pembahasan masalah wudu. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazakumullah tegas menunjukkan kepada kita perintah memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan di dalam berwudu juga di dalam berpakaian. Fabda'u bi ayaminikum. Ini berlaku untuk semua anggota tubuh yang ada kanan dan kiri. Mulai dengan kanan, selesai baru kiri. Berarti apa aja ya Pak? Apa aja yang dimulai dengan kanan ya Pak? Hah? Masuk kumur-kumur kanan dulu. Satu tok mulutnya, gak ada dua. Yang dimulai dengan kanan baru kiri, yang mana ini sekarang? Hah? Ketika membasuh tangan, tangan kanan dulu selesai, baru tangan kiri. Mana lagi? Hah? Membasuh kaki, kaki kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Taib, yang ada kanan dan kirinya. Yang tidak ada kanan kiri ya sudah dikerjakan normal sebagaimana biasa. Cuci muka ya langsung seluruh muka, tidak kemudian muka kanan, mata kanan rata gitu, baru kiri. Tidak, kalau muka ya rata, diratakan semua anggota mukanya. Ketika mengusap kepala juga demikian, langsung merata ke semua kepala yang ada. Dikarenakan tidak ada kanan dan kiri. Ini khusus untuk anggota wudu yang ada anggota tubuh kanan dan kiri. Mulai dengan kanan baru yang itu namanya at-tayamun. At-tayamun ialah al-bada'atu bil yamin, memulai dengan yang kanan. Dipaham insyaallah ya. Nah, praktiknya antum selesaikan dulu yang kanan. Antum membasuh anggota wudu kanan tangan misalkan. Antum membasuh 3 kali. Maka basuh 3 kali yang kanan sampai selesai, baru kemudian yang kiri. Tindakan sebagian kaum muslimin yang mempraktekannya kanan kiri ada khilaful hadis. Antum lihat enggak? Ada yang kanan, kiri, kanan lagi, kiri, kanan lagi, baru kiri. Nah, lihat, hanya seperti ini khilaful hadis. Yang betul, kanan terlebih dahulu yang sempurna sampai selesai, baru yang kiri. Baru yang kiri, barakallahu fikum. Nah, ini berlaku pada masalah wudu. Ini bahas sekarang ini juga berlaku pada masalah berpakaian. Nah, ketika pakaian antum ada lengan kanan, lengan kiri, dimulai dari mana? Dari yang kanan dulu. Pakai yang kanan dulu, dimasukkan tangan kanannya, baru yang tangan kiri. Kalau menggunakan jubah, antum masukkan dari bawah. Nah, ketika tangan masuk, tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Barakallah. Difahami insyaallah ya? Hah? Nah. Ini pun juga berlaku untuk yang lainnya. Dalam pandangan Islam, hal-hal yang seperti ini, dari perkara-perkara yang dianggap baik, itu dianjurkan dengan tangan kanan. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat mustahab. Makan dengan tangan kanan, hukumnya apa? Wajib. Minum dengan tangan kanan, hukumnya wajib. Barakallahu'alaikum. Nah, masuk masjid tangan kanan dulu. Berzikir, kok tangan kanan dulu? Kaki afwan. Nah, ya, masuk berikut pakai tangan kanan dulu ya, apa? Salto lah, Allah mustahil. Afwan, salah. Tangan kiri, tangan kiri. Kaki kanan dulu, Allah mustahil. Masuk masjid dimulai dengan kaki yang sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Apalagi yang seperti ini dianjurkan untuk al-bada'atu bil yamin, namanya tayamun. At-tayamun adalah al-bada'atu bil yamin. Lawannya baru kiri. Hal-hal yang dianggap kurang bagus itu digunakan tangan kiri. Istinja dengan apa? Kaki. Duh. Tangan kiri. Tapi kaki apa caranya istinja? Istinja dengan tangan kiri. Istijmar dengan tangan kiri. Keluar dari masjid. Kaki kiri, jangan tangan lagi, kaki kiri. Masuk ke dalam kamar mandi, memulai dengan kaki kiri. Melepas pakaian, tangan yang kiri terlebih dahulu. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Nah, bersisir, memulai dari sebelah kanan dulu. Itu kalau sisirannya ada belahnya, maka di belah kanan terlebih dahulu, baru belah kiri. Cukur rambut sebelah mana dulu? Kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri. Nanti bilang sama tukang cukurnya, mas, pak, kanan dulu pak, sunnah. Barakallahu fikum. Nah, mengambil sesuatu dengan tangan kanan. Alhamdulillah, dengan perkara-perkara yang dianggap bagus itu menggunakan tangan kanan. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Indah. Selesai satu hadis. Cukup ya? Cukup. Ini pertemuan terakhir sebelum liburan. Rabu berikutnya kita sudah daurah pra KPM. Berikutnya lagi sudah liburan. Nanti antum masuk banyak menghafal kursi antum. Iya, masuk menghafal yang satu ini aja. Nah, gitu ya. Pulang liburan masih penat-penat di liburan, datang suruh menghafal kan? Ya apa ya. Nah, insyaallah. Cukup hadis Abu Hurairah. Ada yang sudah hafal? Kalau sudah hafal, bagus. Dihafalkan sekarang, sudah. Nanti mesti tidak usah hafalan lagi. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddatsana Nufaili. Lanjut. Qala haddatsana Fan. Zuhair qala akhbarana Amash an Abi Salamah bin Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labistum wa idza wada'tum fabtau bi ayaminikum. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala hadza hadits sahih ala sadr Bukhari. Selesai. Ada yang jawab? Saya kasih 1 menit. Pandang, langsung dihafalkan. Gak usah ribut menghafalkan itu, di hati saja. Sembilan detik, 8 detik, 7 detik, 5 detik, 4 detik, 3, 2, 1. Stop. Wis. Ya, ki, sekali pandang selesai urusannya. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Nufaili, qala akhbarna Al Zuhair, qala hadal Amash, Nabi Shalih, Nabi Hurairah. Qala Rasulullah sallam idza lafistum wa idza wada'tum. Ismul lugha wa ghafal. Sekarang ismul lugha, ya Allah. Ismul lugha. Kisful Fatah semuanya, ya Allah. Kismuddin semuanya. Insyaallah 1 menit hafal 10 hadis. Nah, 10 menit 10 hadis. 1 jam 60 hadis. Masyaallah. Luar biasa. Jazakallahu khair, Allah barik. Jadi liburan besok langsung mulai taklim tanpa menghafal ya. Gitu. Pantas kok semangat banget tadi menghafalnya. Allah musta'an. Khair insyaallah. Jangan senyum dulu, nanti selesai saya jawab pertanyaan, saya tunjuk ada yang menghafal lagi. Saya kepingin tahu, sudah hilang dalam sekejap atau masih nempel. Menghafal itu sudah harus, tengok aja. Ya, sudah. Maksudnya kok dikeras-keraskan bacaannya gitu. Jangan mengganggu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.